satu. Dua delapan ya. Dua delapan itu fa dan wo. Setelah kita lalui makhraj fa, dua ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Ya, bibir bagian dalam. Bagian dalam, bukan permukaan atas atau permukaan luar. Di bagian dalam yang tidak nampak. Baik. Fa af. Baik. Af. Mudahnya dengan disukun dan diberikan huruf hidup depannya. Af. Baf. To move. Baik. Maka akan nempel dua ujung gigi seri atas dengan bagian dalam bibir. Baik. Berikutnya qaf. Qaf, pangkal lidah langit-langit. Pangkal lidah langit-langit. Karena qaf merupakan makhraj dari ujung lidah, pangkalnya yang paling dalam, yang dekat dengan kerongkongan. Dan dia bukan keluar dari kerongkongan. Qaf umpamanya, qaf jadi keluar dari ujung pangkal lidah. Tanya. Bukan dari ujung lidah, tapi dari ujung pangkal lidah atau dari pangkal lidah. Qaf. Dan sifatnya itu jahr, lawan dari hamas, tidak mengalir nafas. Ab, bo. Ya. Karena yang keluar adalah pantulan, bukan nafas, bukan ak, ak, bukan. Tapi ak, bo. Tidak ada nafas yang keluar. Sehingga jangan falak, ya. Atau kof, kof. Ya. Kalau kof, ujungnya saja fa. Dia lebih nampak ketika disukun. Ak, bo. Ya, bukan nafas yang keluarnya. Beda dengan kaf. Ak, ak, keluar nafas. Jadi kalau ini keluar suara pantulan, sehingga dia memiliki sifat syiddah. Ya, syiddah mengalir suara. Ya, tadi ak, bo, yang ada suara, bukan nafas. Demikian pula isti'ala. Yang otomatis itbar, yang menyempitnya jarak antara lidah dengan langit-langit atas karena naik, ya, mencucu pangkal lidahnya ke langit-langit, mendekati, hampir menempel, ya. Wof, ak, wo, ak, wo, ak, wo, seperti itu. Demikian pula infitah. Isti'la dan juga infitah afan. Isti'la berarti naik udara atau suara ke langit-langit atas. Up, bo, tidak keluar. Atau wof, wof, tidak langsung keluar suaranya seperti akte, akte, tidak akte, ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq, falaq, ya. Tapi dipantulkan ke atas ke langit-langit. Falaq, falaq, tidak falaq, ya. Tidak keluar tetapi ke atas. Isti'la dan juga infitah, ya, ujungnya rata, ujung lidahnya rata. Jadi yang naik hanya pangkal lidahnya saja. Ya. Kalau diibaratkan seperti sepatu jungkung seperti itu. Jadi pangkalnya naik, kemudian ujungnya rendah, turun seperti itu posisinya. Kita baca fa o. Fa o. Sehingga hati-hati, ini diusahakan tidak keluar dari bibir. Ya. O, bukan o. Tidak. Kecuali ketika dhamma atau kasrah. U, u. Jadi moncongnya karena dhamma. Tapi ketika fathah, dia dari ujung atau dari pangkal lidah. O, o. Tidak o. tidak diiringi dengan bibir, karena bukan makhraj bibir. Seperti itu. Kita baca ja la go. Ja la go. Ma go ta. Ma go ta. Kho ro go. Kho ro go. Go da go. Go da go. Go so fa. Go so fa. Go ya bo. Go ya bo. Go bo a. Go bo a. A da go. A da go. Ta go la. Ta go la. Na ka ha. Na ka ha. Go za a. Go za a. Sha go la. Sha go la. Go fa ro. Go fa ro. Go sa wa. Go sa wa. Go ha ro. Go ha ro. Go za fa. Go za fa. La go bo. La go bo. So da go. So da go. Bo ba go. Bo ba go. Go ro fa. Go ro fa. Ya go zo. Ya go zo. Bo wa bo ma a. Bo ma a. Ha go da. Ha go da. Sa go bo. Sa go bo. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha ho. Ja ha ho. Da za ro za. Da za ro za. Sa sha so bo. Sa sha so bo. Bo vo. Bo vo. A go fa go. A go fa go. Ka la ma na. Ka la ma na. Wa ha a ya. Wa ha a ya. Sudah dipahami? Ada yang baca? Tentang tiga orang. Oh, kurang sedikit. Ma ko ta. Ko ro ko. Ko da ko. Ko so fa. Ko ya do. Ko so a. Ha da ko. Na ko la. Na ka ha. Ko za a. Sha ko la. Zo ka ro. Ko sa wa. Ko ha ro. Ko da fa. La ko to. So da ko. So da ko. Ko ro fa. Ya ko zo. Ko ma a. Ha ko da. Ko sa ko to. Ha ta ta ta. Ja ha ko. Da za ro za. Sa sha o do o do. A go fa o. Ka la ma na. Wa ha a ya. Ini lagi. O tidak ko. Ko poin ko. Ada hamasnya tidak. O yeah. O ke ujung tenggorokan. Hati-hati dari hamas ko. Ko, ko, ya, adanya nafas. Kemudian dua orang lagi. harus dilatih. A, A. Satu lagi. Pako, jalako, makoka, horoko, wodako, kosofa, koyago, kotoa, abako, takola, nakaha, koza'a, syakola, zofaro, kosawa, kotaro, kodafa, lakoto. Bo-nya, bo yang to. Lakoto. Yang diikuti hamas juga, yang to. Lakoto. Sodako, tobako, korofa, yakodo, koma'a, hakoda, sakoto, abatata, jahaho, dadaroza, sashasogo, togo. A, coba. A. A, A, ho, fa, ho. Ka, la, ma, na. Wa, ha, a, ya. Jadi ditendangkan udaranya, digelembungkan ke langit-langit atas. Bo, bo, a, bo, bo. Jaka, ya, ka. Jadi langsung keluarkan, tapi di tendangkan ke langit-langit atas, dihempaskan, digelembungkan. Berikutnya yang ke-29, pengenalan harokat kasrah. Setelah sampai 28 ini tidak ada pengenalan harokat kasrah. Tidak ada pengenalan harokat kasrah, baru di 29 pengenalan harokat kasrah. Kasrah berarti i. Kasroh dibaca dengan i. Dan dengan pengucapan kasroh, yaitu dengan menurunkan rahang bawah dan menariknya sedikit ke belakang, ya. Sebagaimana fathah dengan membuka rongga mulut. A, ya, tidak. A, A bawahnya. O, O, atau O, Fa, Fa. Jelas, yang dibedakan, dibuka. Apalagi kalau depannya ada alif, tambah jelas. Seperti iza, i, iza, itu fathah. Kesempurnaannya dengan dibuka mulutnya. Demikian pula kasrah, kesempurnaannya dengan diturunkan rahang bawahnya. Ini, bagian bawah. I, i, i, i, i, umpamanya. Enggak sempurna. I, enggak berubah, tapi dengan diturunkan i, b, t, t, g, terus, ya, dengan turun sedikit. Itu cara penyempurnaan harokat. Masing-masingnya ada fathah dengan membuka, kemudian kasrah dengan menurunkan rahang bawah sedikit. Satiga i, bukan i, tidak i, cukup turun sedikit. Di sini ma dibuka, ma kalau kasar berarti mi, mi, baik, agak turun sedikit. Na, ni, ya, perubahan rahang bawah seperti itu. Diperingatkan di bawah bahwasanya kalau tidak sempurna membaca harokat kasrah bisa menjadi condong kepada imalah sughra, ya. Mi, bawahnya mi, ya, tidak sempurna i nya pembacanya insyaallah mudah, cuman hanya perubahan harokat. ya, sehingga tadi dibiasakan untuk membuka dan menurunkan rahang ketika kasrah, membuka ketika fathah, menurunkan ketika dhammah. Jadi ma mi ma mi na ni na ni ma na ma na mi ni mi ni ka la ka la ki li ki li sa wa sa wa si wi si wi sha ha sha ha shi hi shi hi ba a ba a bi ai bi ai ta ba ta ba ti bi ti bi ha sa ha sa hi si hi si ja da ja da ji di ji di za a za a zi ai zi ai za fa za fa zi fi zi fi ra sa rosa ri si ri si kho ba kho ba khi bi khi bi gho ba gho ba ri bi ri bi kho ba kho ba ki bi ki bi so za so za si zi si zi bo ta bo ta bo ta bo ta. Berubah yang satu bo tebal, yang kedua ta. Saya dah hangus. Ti ti ti ti zo za zo za wi wi wi wi bo da bo da bo da bo da di di di di yang satu tebal di di di di di di di. Akhir pembahasan tentunya sebagaimana ya, setelah antum mungkin sebagian mendapatkan info, jazakumullah khairan atas ta'awun yang telah antum lakukan ya, atau kumpulkan untuk membantu saudara-saudara kita, para talabatul ilm, para asyatidah yang dari negeri Yaman ya, untuk kepulangan mereka dan administrasi di mereka, sehingga alhamdulillah di sore tadi yang mana seluruh tulab puyus alhamdulillah mereka akan pulang ke negeri kita sekitar 180-an pelajar yang hari ini tentunya berdasarkan nasihat dari para ulama di negeri Yaman sendiri yang mereka masih sejalan dengan para kibar ulama untuk menasihatkan dengan kondisi negeri Yaman yang kurang kondusif. Demikian pula kondisi Marokis Yaman yang tidak kondusif pula untuk diambil ilmunya, sehingga yang mereka dihasum dan dianjurkan untuk pulang ke negeri kita ya, sehingga atas nama penanggung jawab juga panitia ikhwah yang ada di sana, sekali lagi menghaturkan jazakumullah khairan kepada antum semuanya yang telah berpartisipasi dengan hal ini, pada hal ini. Dan ta'awun ini masih tetap dibuka, yaitu dengan kedatangan mereka insyaallah esok hari, jadwalnya jam 11-an. Yang ta'awun ini dibuka bagi ikhwan yang memiliki kendaraan untuk membantu mereka, baik itu yang mengantarkan ke terminal atau yang membawakan barang-barang mereka, sehingga ya tawabang yang memiliki kemampuan atau kendaraan bisa membantu mereka di terminal D1 ke D2 seperti itu untuk penjemputan esok hari. Wallahu ta'ala alam. Tafadhalu, barakallahu fikum.